Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u da'amma ba'd. Baik, saya akan mudarris wa Abdullah Ammar Abu Isa Ahmad Abu Ibrahim Hamid Abdullah Al-Muraqib Rauh Ya Ammar هذا هو الكتاب الذي أريد ترجمته إلى اللغة الفرنسية. أتستطيع أن تترجمه؟ أستطيع بعون الله فقد ترجمت قبل هذا عدة كتب إسلامية. أريد أن أوزع كتاب مترجم على إخواني حبيبي. Idan atarjam utarjimu idan utarjimu utar idan apa amalnya idan utarjima idan utarjimahu fi aqrabi waqtin mungkinin insyaallah. Watatakal tanya tuh Watatakal lamu Abdul Faransa Apa iska di Faransa? Naam Innani wulitu wa nasyaku wa tarakaktu fi Barisa di anadi kana ya'mal hunaka inna ubalka fi Faransa kumsa aswata sanatan. Hada huwa sabar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها Matania taksyairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah dalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa man yudlillahu fama lahu min hadin. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَأْزَدَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum jawab salam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, ada wal muraqib an jadid. Man kana ladaihi su'al fas falyas'alhu. Qala hamil. Anta hamil, la taqul qala. Ya syekh, minna man minna man yuridu an yastarika fil ma'askari fi mu'askarin jami'ati afa yusajjilu ismahu ladayka al-ana. Naam, hada wa uridu an adullukum an adullakum ala amrin fihi ajrun insya'Allah min kullabil ma'hadi man hum bihajatin ila musa'adatin fasa'iduhum mimma atakumullah man arada ay yusa'iduhum an yusa'adahum an yusa'idahum fal yaktasir bi amini sundukil birri. Baik. Ajib an al-asilati lati alimada yuridu mudaris tarjamat al-fudayyib. Minta soal. Kenapa Pak Guru ingin menerjemahkan kitab kecil itu? Biannahu yuridu. Hasilnya dulu. Tadi Pak Guru pengen menerjemahkan kutip tadi kenapa? Mau apa? Mau dijual atau mau dicetak terus diapakan? Agar diketahui. Indah ya Fana Manabila. Yuridu ayuzza'al yuwaizzi'al kutiba mutarjama'ala ikhwanin hadithin hadithil ahdi bil islam. Pemda ya Pak Usman ingin membagikan kitab-kitab yang diterjemahkan tadi kepada saudara-saudara yang baru masuk Islam min ahli Faransa. Aina wulida Ammar ya akhana Abdul Rahman. Yep. Aina. Aina wulida. Di mana Ammar dilahirkan? Di Faransa. Yail Madinah. Ya il Madinah min mudunil Faransa. Faransa ini bil al-balad, negara. Kotanya mana? Wasfia di Paris. Paris itu kota di Perancis. Itu kota ini. Terus kota lainnya apa? Kota-kota lainnya apa yang anda tahu? Tahu. Nah, hari. Baik, pindah ke mana? Wa aina tara'ra Ammar Abdullah. Tara'ra Ammar di Paris. Kam sanatan baki abu fi Faransa? Ashrata sanatan. Khamsan ashrata sanatan. Nah. Imada baqiya abuhu fi Faransa 15 sana? Ibrahim. Kana ya'malu hunak. Nah, kana ya'malu hunak. Baik, tamen tsani. Ini pembahasan kita tentang al-fi'lu imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Fi'il itu imma sulasi wa imma ruba'i. Sulasi itu bagaimana ya Fana Abdillah? Tiga huruf al-rubai, empat huruf. Huruf asli, ya. Fasulasiyu mafi salah satu akhrufin asliyatin. Namanya sulasi itu adalah yang terdapat padanya tiga huruf asli. Semuanya huruf asli itu namanya sulasi. Jarrat, ya. Contohnya kataba. Ha, baik. Saya ulangi, fasulasi di sini digabung ya antara sulasi mujarrad dan mazid. Fasulasi yang namanya fi'il sulasi itu yang padanya ada tiga huruf asli seperti kata ba. Ini sulasi apa namanya? Sulasi mujarrad. Sallama. Sulasi apa ini? Sulasi mazid ala rubai. Tiga huruf yang mendapatkan tambahan satu. Inkasara. Apa ini? Alhamdulillah. Sulasi mazid ala khumasi. Tiga huruf mendapatkan tambahan dua. Waqad darastahu. Dan sungguh engkau telah mempelajarinya. Sulasi itu ada yang tambahannya satu, ada yang tambahannya dua, ada yang tambahannya tiga. Nah, ini sudah kita pelajari dalam pelajaran sorof. Ya. Sulasi mujarad ada berapa bab ya, Abah Usman? Banyak. Ada berapa ya, Abah Nabila? Enam. Apa saja? Nah, itu 6 bab sulasi mujarad. Baik. Amma ruba'i fama kana fi arba'atu ahrufin asliyatin. Jadi sudah ya, yang sulasi tadi ada sulasi mujarad, ada sulasi mazid. Yang mendapatkan sulasi mazid itu ada ala kuma ruba'i, tambahan satu huruf, ada berapa bab? Tambahan satu huruf ada berapa bab? Tiga. Tambahan dua huruf ada berapa bab? Lima. Tambahan tiga huruf ada? Empat. Nah, berarti berapa totalnya? Yang sulasi mazid. Tiga, lima, empat. Berapa? Sebelas. Ginggo, boleh. 12, 3 tambah 5, 8 tambah 4, 12. Ya, yeah. 12 bab sulasi mazid. Berarti sudah dapat 6 sulasi mujarad. Nah, 12 sulasi mazid. Berapa berarti? 18. 18 sulasi. Berarti untuk sulasi ini ada 18 mujarad dan mazid. Yang mujarad 6, yang mazid 12. Dengan rincian tambahan 1 huruf 3, tambahan 2 huruf 5 tambahan 3 huruf 4. Ammar ruba'iyu fama kana fi arba'atu ahrufin asliyatin. Adapun ruba'i itu yang padanya ada 4 huruf asli. Wa huwa imma mujarradun wa imma mazidun. Ada mujarrad dan mazid. Ruba'i mujarrad ada berapa bab ya, apa Sofia? Satu bab, yaitu fa'lala. Fal mujarradu lahu babun wahidun waznu fa'lala. Mujarrad itu memiliki satu bab, wazannya adalah fa'lala. Sorf ya Abdillah, fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala tan wa fi'lalan. Rau wahid, istilah yang salah sah. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Nahu tarjama. Sorry ya Abah Isa, tarjama. Tarjama yutarjimu tarjimu. Arjamatan. Arjamatan. Watirjaman. Watirjaman. Mutarjimun. Mutarjimun, mutarjamun, tarjim, la tutarjim, mutarjamun, mutarjamun, turjima, yutarjamun. Artinya apa? Menerjemahkan apa menterjemahkan? Menter. Yang enggak lebur itu apa saja? Tak itu, T itu tak lebur enggak tak? Ini SKPT ya. Lebur ya Pak. Menerjemahkan. Meninju. Meninju. Syamsiah. Ada Syamsiah, ada Qamariyah. Eh, al-muhim menerjemahkan. Nakra tarjamah wahid isnin salasa. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman mutarjimun mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun turjima yutarjamu ba'saro. Ba'saro ini apa? Ba'saro itu artinya apa? Nabilah menghambur-hamburkan, mencerai-berikan, ngobrak-abrik. Sorry ya, Pak Guru. Ba'saratan wa bi'saran. Mubaksirun. Mubak sarun. Mubak sirun piye? Mubak sarun, mubak sarun zaman mubak makan sambal. Mubak sarun. Mubak sirun. Mubak sirun. Majhul. Mubak sarun. Wahid isnin thalatha. Ba'saro yubaksiru ba'sarotan wa bi'saron mubaksirun mubaksarun ba'sir la tu ba'sir mubaksarun mubaksarun bu'sira yubaksaru harwala. Artinya berjalan cepat. Sorry, harwala yuharwilu. Harwala yuharwilu. Harwalatan walatan bahirwalan walan muharwilun muharwilun muharwilun harwil harwil la tuharwil muhar la muharwalun muharwalun muharwalun hur Rawahid isnin thalatha. Harwala yuharwilu harwalatan wa hirwalan muharwilun muharwalun harwil la tuharwil muharwalun muharwalun hurwila yuharwal dahraja. Apa dahraja? Ma? Melindingkan, melingkirkan. Sorry ya, Pak Usman. Tahrojatan. Wadihrojan. Mutahrijun. Mutahrijun. Mutahrojun. Tahrij. Mutahrojun. Mutahrojun. Duhrija. Duhrija. Yutahrijun. Yutahro. Yutahrojun. Ite. Samo. Mau terus apa lagi? Dahraja wahid isnin thalatha. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan mudahrijun mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun duhrija yudahrajun farqa'a. Apa artinya farqa'a? Lari kencang. Farqa'a. Sorry. Apa? Pengencang. mengguncangkan. Idza zulzilatil ardh, mengguncangkan. Zulzilat, diguncangkan. Zalzil. Zulzila. Fahid isnin salasa. Waswasa. Artinya bisik-bisiki ya, goda membisik-bisiki, mewas-waskan, was-wasatan, was-wasan, rau. Waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan muwaswisun waswasun waswis. Oh, koha. Apa? Oh, koha apa? Tertawa terbahak-bahak. Terkekeh. Koh koh ya apa? Koh koh an. Koh Koh koha yukoh kihu koh kohatan kohkih kohan mukoh kihun mukoh kohun koh kih latu koh kih mukoh kohun mukoh kohun kuh kiha yukoh koh karo. Koh karo ya apa? Koh karo artinya apa? Mundur. Mundur, kokor, kof, ha, kof, ro, tambahkan, kokor. Kof, ro, mundur artinya. Sarga, Baisa. Kof, kara, yukoh, iru, mukoh, korotan. Korotan. Kof, korotan. Wakih, koron. Wakih, koron, mukoh. Kirun, mukoh, korun, korih. Koh, kir. Koh, kir. Koh, kir. Latu, koh, kir. Mukoh, korun, mukoh, korun. Bukira, yukoh, korun. Grau. Koh, korun, mukoh, kiru, korun, koh, korun, mukoh, korun, wal maziru lahu salah satu abwabin. Rubai mazid ada tiga bab, mendapatkan tambahan satu huruf dan dua huruf. Yang mendapatkan tambahan satu huruf, satu bab, yaitu tafa'lala. Yang mendapatkan tambahan dua huruf, if'alala dan if'anlala. Nah, sekarang mendapatkan tambahan satu huruf, tafa'lala ya abah. Brain, sorry. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Lagi, tafa'lala. Mutafa'lilun. Mutafa'lalun. Tafa'lal. La tufa'lal. La tufa'lal. Tafa'lalun. fa'lal la tatafa'lal taib. La fa'lal la tatafa'lal. Mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila. Rawai di sini salah sah. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lalla tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu'lila yutafa'. Maksud contohnya tara'ra'a. Tara'ra'a artinya apa? Tadi, Ammar tara'ra'a di mana? Tumbuh, kembang. Coba tarok roa. Tarok roa ya tarok rou. Tarok ruan. Tarok ro. Mutarakriun mutarakraun tarakrak la tatarakrak mutarakraun mutarakraun turuk ri'a yutarakra'u. Bukan turuk ri'a. Turuk ri'a. Contoh berikutnya tamat mabo. Artinya apa? Berkumur. Berkumur itu apa? Tahrikul ma' idkhal ma' fil fam wa tahrikuha. Masukkan air ke mulut dan menggerakkannya. Itu namanya berkumur. Berkumur itu apa ya? Berkumur, ma'ruf ya. Baik. Tamat madu ya tamat madu. Tamat madu ya tamat madu. Tamat mudan. Don. Tamat matul. Tamat mudan. Tamat mudan. Mutamat midun. Tamat midun. Tamat mat. Mutamat madun. Tamat matun. Tamat mat. Tamat mat. La tamat mat. La tatamat mat. Tamat mat. Tamat midun. Tamat midun. Ma ma ma. Tumut mido yutamat madu. Nah, diapakan sini ya. Tadah roja. Indah ya, Pak Nabi lah. Tadah roja. Tadah roja. Ya, ya. Ya, tadah roju. Ilmu dora itu, yang awalnya domah itu, kalau madunya 4 huruf. Kalau 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu dipatah. Tadah roja, ya tadah. Roju, tadah, rujun, mutadah, rijun, mutadah, rojun, tadah, roj, la, tadah, roj, mutadah, rojun, mutadah, rojun, tujuh, reja, mutadah, rojun. Nah, yang kedua adalah ruba'i mazid ala sudasi, tambahan 2 huruf. If'alalla. Tambahannya apa ini, Afana? Alif dan? Lam. If alalla juga antum tasrif. If alalla yaf'alillu if'alan. Muf'alillun muf'alallun. If alilla. La taf'alilla. Itma'anna. Itma'anna nyarinya di huruf apa ini? Tom. Tom'ana. Fa'lala. Tom'ana. Sorry kira kena apa, Sofya. Itma'anna yatma'innu. Itma'anna. Itmi'nanan. tatma'inna, la tatma'inna. Utmu'inna, yutma'inna. Isma'azza. Isma'azza, yasma'in kalimah. Fa'idha dukira Allah wahdahu isma'azzat. Sal. Suka. Isma'azza, yasma'izzu, if'anla, yaf'anilu, if'anilala, isma'azza, yasma'izzu, isma'izzazan, if'anilala. Iksha'arro. Iksha'arro. Apa iksha'arro? Iksha'arro yaksha'irru iksha'aran. Iksha'aran. Iksha'aran. Iksha'aran. Iksha'aran. Muksha'irun. Muksha'irun. Muksha'irun. Muksha'arun. Iksha'irro. Iksha'irro. La taksha'irra muktasha'irun muksha'arun muksha'arun uksyu'irra yuksha'arru. If'an lala tambahan dua huruf. Tambahnya apa ini? Alif dan nun. If'an lala, sorry. If'an lala yat'an lidu. If'in lalan. If'an lalan. If'in lalan. Lan. If in. Iya toh, bener ngarep bener salah, buri bener buri bener ngarep salah. If an la la ya an li lu if in la lan. Dua. Ayo. Ikhran jamaah artinya apa ya Pak Abdillah? Kumpul. Ikhran jamaah. Jaman. Ranjimun. Ranjamun. Jim. La tahran jim. Mukhran jamun. Mukhran jamun. Ukhran jima. Wahid, isnin, salasa. Ikhran jama, yahran jimu, ikhrin jaman, muhran jimun, muhran jamun. Ikhran jim, la tahran jim, muhran jamun, muhran jamun. Ukhran jima, yukhran jamun. Lahir, ikhran qa'a, artinya apa? Orang ngerti. Orang ngerti ki, la adri. Bukan ikhran qa'a. Ikhran karya apa Nabila? Belum ketemu itu la ajidu. Ikhran ko'a itu artinya menjauh, menyingkir. Menyingkir, menjauh. Ya. Ifrun qa'an yasrun bi'u ifrun. Ifrun qa'an. I. Mufron qa'un. Ifrun. I. Latas. Bakfron ke. Kau ayat isnin salada. Jala buna Abdullah Ramli. Ifron kau ayah fron ki. Ayat isnin salada. Ifron kau ayah fron ki. O ifrin kau an mu fron ki on mu fron kau on. Lata fron ke mu fron kau on mu fron kau on. Ufrun ki A bukan ufrun ki O. Nah, tipis ya ufrun ki A bukan ufrun ki O. O tebal. Kof tebal dari A-nya tebal. Ufrun ki O. Ufrun ki A. Taib istahril sinadasi al-af'al ruba'iyah wa mustaqatiyah wa tkurba bakuli wahidin. Ini tugas ya. Keluarkanlah dari pelajaran fi'il-fi'il ruba'iyah. Baik yang mazid ataupun mujarrad dan pecahan-pecahannya dan sebutkan bab masing-masing darinya. Baik. Amin tiga juga. Ta'amil amsilata summa akmil nakis. Tarjama mudhari'nya fa mudhari'nya. Gampang. Baik. Naktabi bihada barakatuh fikum. Terus yang ta'amil empat itu juga cari kosakatanya.